malah ya cari nih bocah nom nom kae ketemu ngelirik ono maknane kedep ono maknane lek sing dikedep kae iku mripat tengen, kalau yang kedep itu mata kanan ting iku maknane I love you. Kalau kedepnya pakai mata kiri ting, nah itu artinya I miss you. Kalau kedep dua-duanya kiri kanan, ini maknane I kelilipen you. Lah ini santri nakalnya luar biasa, di luar batas kewajaran. Bukan hanya sekedar ngasap, ngelirik, enggak. Dia punya hobi unik. Hobine iku ngincengi santri putri. Dadi moro kamari santri putri ngincengi, karo duwe hobi koleksi pedalaman. Koleksi pedalaman, kerengkel-kerengkel menek nggawa gotek. Akhire nggo nyolong sejenis bantuan hukum, disingkat B. Ini kan hobi unik toh. Duwe hobi nang koleksi BH. Satu ketika waktu dia menjalankan aktivitas uniknya itu, konangan pengurus keamanan ditangkap di sidang. Keputusan sidang pengurus keamanan, santri nakal ini harus dikeluarkan dari pondok pesantren. Soalnya nakalnya wis keliwat, iki nakal fid dini wa dunya wal akhirah. Disowakno ten gene kiyaine kali pengurus keamanan. Yai niki wonten santri nakal ram. Hobine ngincengi santri putri kalih koleksi BH. Tangkep kalih pengurus keamanan di sidang, keputusan dikeluarkan dari pondok pesantren. Lah kok yaine dawuh ngene. Ngene yo. Lek bocah iki nakal, kowe ora usah kondo aku. Ora usah laporan aku. Aku wis ngerti nek bocah iki nakal. Wong pancen karo wong tuane dipondhokke mrene iki mergo bocah nakal, malah detail aku timbang kowe. Masyarakat iki pancen gregetne to, Bu. Anak nek pinter diomongi, "Le, nek sekolahmu pinter, prestasimu apik, tak sekolahke negeri le ya. Tak sekolahke sing unggulan kae le. Pokok sekolahmu pinter, prestasimu apik." Bapak ibu ora eman nggo ngragati anak nggo minterke anak. Ning nek sekolahmu ora pinter, prestasimu biasa, cukup nang madrasah. Mbok sanawiyah, mbok haliyah. Lah nek sekolahmu bodoh gek kowe nakal pisan, awas kowe le, tak pondokke kowe. Dadi pondokke ancaman. Bocah bodoh nakal diancam di pondokke. Heh, pondok iki sine bocah guaan. Mulane santri iki yo kukur-kukur ya perkara gudek, perkara dan nganyel ke kok masyarakat. Ya pondok ming dianggap bengkel loh. Bocah sing pinter prestasine apik sekolahke negeri, nek biasa-biasa madrasah, bareng bodoh gek nakal pisan di pondok. Wong kene yang ngono. Apik-apik ya. Ini pola pikir yang salah. Menurut saya secara pribadi pelet cean dan kriminalisasi pondok pesantren nih jenenge. Kualek sama nih mestinya kasih motivasi ke anak itu gini, kalau kasih motivasi ke anak, le sekolah sing pinter le, sing nau sing teman, kalau sekolahmu pinter gak prestasimu apik, gue tak pondok kan gue Anwar Zahid kono lo le. Iki ora promosi, ora usah nganggo promosi, wae wis laris kok. Terus ke, kowe golek iso kaya Anwar Zahid kaya kepenak le kowe. Ngomong ming sak jam ya hasil ngalang-alangi bapakmu ngedos 6 wulan. Ngono lho. Aku paling loro nih, pondok diremeh-remeh ke pesantren diece. Kayak ini kan menjelang hari santri. Andai kan enggak ada santri, enggak ada pondok pesantren, enggak ada kiai, mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Jadi remeh ke. Ijen dan polisi wis nemu enake wisan. Siapa cikal bakal TNI? Siapa cikal bakal Polri? Santri. Anggite. Duh, lho sampean waca to resolusi jihad iki nek diterusno Mbah Hasyim Asy'ari dipamiti karo lare santri. Mbah Yai, kula badhe nderek perang. Ya, budhalo. Kula nyuwun dongane Mbah Yai. Santri zaman biyen wis pokoke isine wani tok. Pancene santri kan ngono kuwi to. Mangkane iki hebate pondok pesantren.

Nek kapolsek ngene iki golek hiburan biliat isek pantes. Karaoke isek pantes. Kiai arep biliat, arep karaoke, gak pantes blas. Pantese kiai iki ora bi loro kuwi pantes. Oh hiburane yo mengku yo. Hiburane lu mengku yo aja dielokke. Wes. Dek anake akeh pantes wong kiai iku sarungan. Lah niki pejabat-pejabat ya celononan kabeh. Kiai kan sarungan, sarung kan praktis, elastis, ekonomis, isis well gelis. Gak ribet. Ngoten niku. Orang cocoknya ngantos Sayyidah Fatimah sedo. Kan wafatnya di Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu wafat, ya putrinya Kanjeng Nabi itu wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Coba baca dong sejarahnya. Wes ngomong yo naik timbangannya rapaham. Keluargane Kanjeng Nabi sing wafat pertama nyusul Kanjeng Nabi niku Sayyidah Fatimah. Kan ketika Rasulullah badhe wafat niku nunggoki kalih nangis mawon. Ditangleti nyapa ndo kok nangis? Mboten nangis pripun to, Pak? Kula badhe jenengan tilar, umat badhe jenengan tilar, nangis terus ditimbali kalih Kanjeng Nabi sih dibisiki. Guyu tenan. Sampai Sayyidina Ali kaget, mau nangis terus ditimbali kok terus guyu napa? Kenapa, Pak? Napa kok penasaran? Mboten napa? Mau nangis gak karu-karuan saya langsung guyu dibisiki apa? Kenapa-napa? Akhirnya dikandani, aku mau didawi karo Abah. Di antara seluruh keluarga yang nyusul Abah pertama kali adalah saya. Dibisiki, doa aja susah. Sampai kabeh keluargaku kesen nyusul aku dhisik dhewe sampean guyu saking senenge. Umpama sampean dikonoke ngono karo bapak sampean sing arep mati piye? Bapak sampean nih lebih megap-megap nazak terus sampean ditimbali, doa iki sing nyusul aku mati di sik dhewe kowe kok nduk. Pripun kira-kira? Guyu nggih. Gah aku mah nak ngono kowe. Guyu Sayyidah Fatimah. Lho, ngoten niku Sayyidah Fatimah sedo, semua istri Rasulullah takziah kecuali Sayyidah Aisyah, mboten nderek takziah. Protes kalian sahabat Bilal. Ya ummal mukminin, wahai Sayyidah Aisyah, Fatimah putri kesayangan Rasulullah sedo, semua istri Rasulullah takziah, kenapa Anda tidak? Jawabannya apa? Ini ya Bilal, sayangi Kanjeng Nabi nyang Fatimah podo gede nih, ambek sayangi Kanjeng Nabi nyang aku. Cintane Kanjeng Nabi nyang Fatimah podo gede nih, ambek cintane Kanjeng Nabi nang aku. Podo sayangi, podo cintane. Lau kuntu badron fasyamsuha Fatimah, walau kuntu syamsan fabadruha Fatimah. Andaikan aku bulan purnama, Fatimah adalah mataharinya. Andaikan aku matahari, Fatimah adalah rembulannya. Jadi lamun aku iki srengenge, Fatimah kuwi rembulane. Lamun aku iki rembulan, Fatimah kuwi srengengene. Lah jare surat Yasin, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Rembulan kuwi ora entuk petuk srengenge, srengenge ora entuk ketemu rembulan. Mulane aja kaget, kiai iki ya ana kiai rembulan, ana kiai srengenge, terutama nek usum pilkada. Ojo kaget. Jenenge kiai bulan kaya kiai srengenge ora ngira iso petuk. Rapopo persaingane sing sehat. Srengenge muncule awan, bulan muncule bengi. Mulane rungokne. Rukun gak kaya rukune keluarga pondok pesantren. Benturan yo gak kaya benturane keluarga pondok pesantren. Baleni tak baleni pengumuman. Rungokne, Gus. Kadung rukun gak kaya rukune keluarga pondok pesantren. Masya Allah. Tapi nek kadung benturan, kadung kerah, gak kaya benturane pondok pesantren, gak kaya kerai pondok pesantren. Ngeri. Kadung kerah. Gak usah dicontokke, rungokke ngono ae lho. Makane selek guse iki karo dulur-dulure kok kerah tukaran. Celokke aku. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Ya Allah. Lah terus embo. Ngajen ora oleh rampung iki karo babi. Terus digawa tekan Indonesia.

Ora sing cilik tok sing gerang ya setel. Enek sapa nangis kae? Nang dijejeli pentil. Kuwi kapan urung ngono orang arah meneng kuwi. Soale pengapesane yo kuwi. Apa wae yang urung petuk pengapesane ora bakal mandek. Ora petuk pengapesan kaya irung lho. Metu getihe mili terus namine napa? Mimis. Nang kuwi disumpeli kapas. Panggah metu getihe mili dijejeli gombal panggah mili getihe panggah metu dipasangi baut ukuran pas panggah mili getihe ngurung petuk pengapesane bareng dijejeli godhong suruh srek srek mampet petuk pengapesane no pengajian kok ana bocah cilik nangis dituturi heh aja nangis aja nangis ngene ibu isin pangira meneng apa mana karo dicethoti ayo meneng ora ayo meneng ora ayo malah banter volumene urung petok pengabesane bareng dijejeli pentil teragake srek untir kuwi ana juruse kuwi anggitmu syukur nrogoh ngono apa kuwi ana juruse lebokke untir arane mendukur aku ngene iki penelitian sak praktekke kok iku pengabesane bocah cilik dan itu juga berlaku untuk bapake. Halo. Halo. Kudu ngerti pengapesane. Wong lanang ya kudu cerdas, duwe bojo nang cerewet. Kata-kata ngomel. Ngono ku nang dituturi didalili, banter balike. Wis gak perlu dituturi nemen-nemen, dalili nemen-nemen. Apa maneh di wis tambah ngamuk gak. Urung petuk pengapesane, template dhuwit, plek. Ya terus mundur serut, serut, serut. Sepi ra enek suarane. Mono ndi kok? Petuk pengapesane. Mbah kok ngono. Ya Allah. Wes, woi. Nek iso apik njoba. Nek ra iso, pentingno apik jerone timbang. Dadi nek iso klambine apik wonge ya. Moh ora banter, wong klambine apik wonge ya. Nek iso, nek ra iso klambi rapati apik ya wis rapopo sing penting wonge aja nganti kapien klambi sampai diomong wong akeh eman ya klambi ngono nek dienggo wong eman kapien klambi wong sak apik-apike klambi ku nek dienggo wong nakal wonge digebuki wong sak pirang-pirang ya katut klambine digebuki mosok klambine ditetel sik wonge lagi digebuki lah ora ta embora semangat tok saiki sing lanang-lanang ben ketok sing lanang-lanang ben ketok urip. Aku tekok sampean jawab. Misale sampean iki dituki wong wedok loro dikongkon milih salah siji, Pak. Sing siji wonge wayu, klambine elek. Sijine wonge welek, klambine apik. Sampean milih sing ndi, Pak? Oh, milih sing ayu, klambine apik. Ha nah, kuwi wis dirabi wong. Bojone wong kok mbok pilih orang gedah. Iki karek loro, Pak. Sing mau wis dirabi wong wis wayu klambine apik wis dirabi wong. Iki karek loro. Siji wonge wayu klambine elek, sijine wonge welek klambine apik. Sampeyan milih sing ndi? Ora milih kabeh ya ora payu. Rupane mek ngono kok. Ha kuwi bener kuwi, milih sing ayu, najan klambine elek. Ora apa-apa. Milih sing ayu, najan klambine elek. Wong wedok ayu ora klamben ya ora apa-apa kok. Malah nek wis dadi bojo lho klamben rapet-rapet ya dikon ngudari ya ngono malah kok. Ngono lho. Klambi ki apa? Lho, nyapa sih kok tak jak mbahas ngene. Pesantren itu fungsinya kan ngapiki njaba njero, dandani njaba njero. Anak sampean lek ning pesantren iku ya diajari olah raga, olah rasa, olah rasio. Paham po ora ya dijak ngomong ngene. Jasadiyah, akliyah, kolbiyah ini terpadu. Anakmu dadi takwa, cerdas, terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Mbok ngerti mbok ora? Menungso niki duwe watak seneng dandan-dandan jaba, ora seneng dandan-dandan jero. Kabeh wateke menungso seneng ngapiki njaba, ora seneng ngapiki jero. Niki watak senengane dandan-dandan jaba, ora seneng dandan-dandan jero. Sampai ibu-ibu nih lho, Lek arep petuk wong lanang njaba, arep petuk wong lanang liya, dandane apik-apik ngono. Kaya ngene iki lek dandan yo ayu-ayu. Soale kan arep petuk Anwar Zahid. Lho tapi nek arep petuk bojone dhewe lho ora gelem dandan, pengok-pengok ditokne. Mbok tengik-tengik lebus-lebus basin-basin ditokne. Sing pangan sret sing lanang semaput to. Gawa HP nek ana wong wedok nggawa HP, ana wong wedok nggawa HP, ditelepon, bareng sing nelpon bojone dhewe lho, sing nelpon bojone dhewe lho, gak seneng blas. Ya diangkat tapi mbek nesu-nesu, nyapa telpon-telpon lo nyapa. Ora usah telpon-telpon kokean pulsamu apa piye, moro dipateni tek. Abi nek sing nelpon wong lanang liya seneng, guyang-guyu mesem-mesem, sampe mlakune mobat mabit. Nubruk cagak ini ora krasa. Sama saya nyandi WA lo WA nek sing ngecat bojone dhewe nek mbales ya sewingkat singkat ngono misalnya aku ora ngerti ya abu nyandi ngono gak ngono tok lek nulis mek loro G mek K ya gak bareng sing ngecat wong lanang liya kata-katane diperindah diperhalus ya api-api ne dikai emoji macam-macam pokoknya gambar godhong waru abang ibu ana sing ditempleke no pipi tengen kaya wong perot ting templeke batok teng. Kadang sing sirahe dikai bunder biru. Ana bojone dhewe ya dituki kepelan tangan. Sampai gambar palu. Apa pengalaman? Makasih. Lah sing tak critakno ndekne lho padahal. Lah kok perasaan akhire nuduh wong. Pancene ngono kuwi wong model ngono kuwi. Nek ngomong karo wong wedok liya mesti bahasane halus, kalem, terus wajahe sumeh kaya wong apian model. Tapi lek ngomong karo bojone dhewe mesti kasar, keras, bentak-bentak ngono kuwi. Mulane pantese dadi sales ngono kuwi. Pantese dadi marketing ngono kuwi. Dadi Pak Haji Sahlan pinter golek anak buah sing model ngono-ngono kuwi. Wis ngono kuwi pantese. Soale nek kon ngerayu wong liya pintere pol kuwi. Nek bojone dhewe yo apa? Urung gajian, ya mesti ngono. Ketara mulane dhek lemu bojone mesti kurune wong kowe. Ajur ya wis salahe nyaute. Lah kowe nek anak buah Aliston berarti otomatis anak buahku. Tak kono ning ngene nesu tak pecat sampe aku. Meremek ya bene kok. Wong bosmu ya anak buahku apa maneh kowe? Guyon bro, guyon bro. Ini iki ben tambah raket, ben tambah semangat nek golek jamaah. Ngono lho. Nek gak wong kendel ya ora wani melok munggah panggung ngono kuwi ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Menungso iki watake ngono, termasuk sing ngomong, "Iya." Lho iki watak dasar manusia. Luwe seneng ngapiki njaba timbang ngapiki jero. Delok wong kene, desane apa to iki jenenge? Natal, netal, elek desa mujunenge. Wah, desa kok ngetal, ngetal, ngetol, ngetil, ngetul. Gak tepak blas. Iki nek tinggal dolen lak ngono, ngetal, ngetol, ngetul, ngetil. Ngetil, ngetil, ngetul, ngetol, ngetal. Gak tepak blas. Ganti ganti jenenge apa desa kok? Ngetal, tal, ngetol, ngetul, ngetil, ngetal, ngetol. Desa apa ngene guys? Pak. Ayo, ayo delok wong ngetal. Wong ngetal delengen. Wong ngetal delengen. Senengane dandan-dandan jaba, ora pati seneng dandan-dandan jero. Rata-rata wong ngetal nek mbangun omah, sing diapiki ya terase. Ya apik-apiki teras jaba. Kamar jero elek ya wis, sing penting terase apik. Padahal nek dipikir, teras sak menjagani wong liwat to. Hah? Teras sak menjagani wong liwat to. Nek wong liwat to dipenting-pentingke. Ya padha-padha ngono ya ora usah mbangun omah kowe, mbangun teras ngono lho. Luwih ngapiki wong jaba timbang wong jero. Diutangi duit yo nek sing utang wong jaba, enteng leh ngeculke diwenehi. Bareng sing utang keluargane dhewe, dulure dhewe lho ora dikeki. Alasane wedi gak disaur. Enten mboten sing kelakuane ngono kuwi? Enten mboten sing kelakuane ngono kuwi? Ono iki wonge kudunge abang pokoke. Wonge guyu wonge. Wong kok malah